pertanyaan. Bagaimana sikap saya terhadap istri saya? Apabila diajak sering nolak dengan alasan capek ngurusi seharian di rumah atau dengan alasan dingin dan lain-lain. Padahal sudah diingatkan tentang hadis ancaman bagi istri yang menolak ajakan suaminya. Tapi tetap ngeyel sehingga saya tidur dalam keadaan marah sama dia. Ya sudah jelas tadi kok ya. Nah, gak boleh begitu istrinya. Tapi sebagai seorang suami harus tahu ya. Kalau istrinya capek seharian ngurus rumah, berarti dia itu ngasih masukan. Berarti bantulah dia supaya tidak capek. Ya, kalau tidak capek kan kita yang diuntungkan. Tapi kalau kita nggak bantu, istrinya benar-benar capek, ya kita dirugikan. Nah, walaupun istrinya juga nggak boleh bersikap seperti itu, tapi kita juga apa ini harus mengerti, memahami maksud istrinya. Coba kerja seharian, berarti intinya bantu dong supaya nggak capek, ya gitu ya. Nah, baik, ini sebagaimana Rasul SAW disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Al-Aswad, ia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap istrinya. Qalat kana fi mihnati ahlihi, Aisyah menjawab, Rasulullah itu biasa membantu pekerjaan-pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis salatu qama fa shalla. Kalau sudah tiba waktu salat, beliau bangkit dan salat. Nah. Jelas banget ya. Jelas. Bantulah istri kita supaya tidak capek. Nah, kalau sudah enggak capek, kemudian bikin suasananya romantis. Nah, insya Allah enggak nolak. Coba saja nanti ya. Nah. Ya, tapi coba sendiri. Nah, ya. Yang lainnya sendiri-sendiri juga. Nah, ya, karena ini memang urusan privasi keluarga. Yang jelas istrinya ya harus paham tadi, enggak boleh nolak dalam kondisi apapun, suaminya juga harus paham kondisi istrinya sehingga jangan asal marah. Tolong beri nasihat kepada umat-umat yang sering marah kepada anak-anaknya dengan suara yang keras. Umat. Oh, Pak Tiong umatnya malah nih. Taib, barakfikum. Ya. Biasanya umat itu suaranya lembut kok. Walaupun keras juga masih lembut. Kalau bapak-bapak ya kasar. Keras tambah kasar lagi. Nah. Taib. Jadi kalau memarahi anak, naam, ya jangan sambil keras-keras suaranya, ya. Nah, apalagi kalau perempuan, nah, suaranya jangan keras-keras, ya. Walaupun dalam hal ini memarahi, tetap harus diperhatikan. Jangan dikeras-kerasan suaranya. Karena orang yang keras, tanpa ada kebutuhan, apalagi untuk sesuatu yang perlu dipertimbangkan ini. Marahnya benar apa tidak ya. Ini dianggap seperti suara keledai ya. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Nah, suara yang paling dibenci oleh Allah, suara keledai, teriak-teriak keras ya. Nah, jadi kalau memang memarahi anak itu maksudnya mendidik mereka, mengarahkan mereka, ya paling tidak suaranya dipelankan ya. Dikasih sentuhan-sentuhan keibuan, insya Allah anak itu lebih mudah menerima. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kesuap. Apakah status suami sebagai pemimpin rumah tangga bisa berpindah kepada istri karena tinggal di rumah istri? Misal istri mendapat harta warisan rumah atas nama sang istri. Jadi suami tetap pemimpin, ya. Walaupun numpang di rumah istrinya. Nah, barakallahu. Nah, ya. Ya. Jadi enggak berpindah. Nah. Cuma barakallahu sang suami harus paham, dia masih belum ngasih rumah sama istrinya ya, numpang. Nah, jadi yang sayang sama istrinya. Nah, nanti diancam sama istrinya lo ya. Nah, ya. Rewel, minggat, ya, nah, ini rumahku, bukan rumahmu. Wah, bahaya, ya. Pemimpinnya tetap suami, tapi suami harus paham, ikut sama istri berarti, harus menghargai dan menghormati istrinya. Nah, dan istri juga enggak boleh mentang-mentang itu rumahnya, kemudian dia mengambil alih pemimpin rumah tangga. Enggak ada semacam itu. Tetap suaminya. Wallahu ta'ala bissawab. Apakah suami berhak melarang istri dalam perkara yang mubah yang suami tidak suka? Seperti kamu jangan masak sayur ini. Ini tidak enak baunya. Apakah istri harus taat dalam perkara ini? Ya, taat. Taat saja. Di masalah seperti itu, taat. Kalau enggak, nanti suaminya malah marah. Enggak boleh. Ganti menu yang lain. Ya. Tanya sama suami, mau dimasakkan apa? Gitu, ya. Nah. Suaminya senang, istrinya juga senang. Ya. Dapat pujian. Ya. Masya Allah, tidak ada masakan yang paling enak kecuali masakan. Ya. Masakannya ini Masya Allah. Kelas bintang 4. Oh, restoran bintang 4. Dipuji-puji sama suaminya. Ya. Nah, istriku kalau masak sedap sekali. Oh. Tapi kalau ngeyel, nah itu. Istrinya ditinggal keluar, suaminya andok di jalan. Nah, ya. Enggak dimakan sama suaminya. Istrinya enggak boleh marah karena memang sudah diperingatkan, enggak mau tahu. Jadi harus taat sama suami dalam perkara yang mubah seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ini banyak pertanyaan tapi saya anggap cukup ya, enggak semuanya harus dijawab ya, karena permasalahan-permasalahan tadi sudah jelas ya, tinggal kita amalkan sebaik-baiknya dan banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta halalnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.